menghanyutkan sinar rembulan. Buram kaca jendela, semuram waktu yang berlalu. Sedang ku masih menunggu ungkapan rasa dari keinginan baikku untuk bersama.